Sekian lama kita jauh terpisah, namun diriku semakin sayang padamu. Ku takkan sanggup hidup tanpamu, walau menanti sampai akhir hidupku. Kita terpisah, ku pergi jauh untuk kembali lagi. Takkan ku biarkan kau menanti diriku sampai akhir hayat hidupmu. Berpisah jauh.